وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dimana pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, aktivitas ketaatan kita kepadanya, sehingga dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa nikmat tersebut, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, semoga menambah pundi-pundi pahala yang nantinya akan kita bawa ke negeri yang kekal lagi abadi, yaitu akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau gariskan kepada kita berupa jalan yang lurus ini, berupa manhaj nabawi yang mulia ini, bisa kita istiqamah berada di atasnya dan istiqamah di dalam menjalankannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan materi kita, dengan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ini merupakan syarah dari Kitab At-Tauhid, di mana Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, wa qawluhu dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini merupakan penggalan ayat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Ya Allah Azza wa Jalla kemudian menyebutkan dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menafsirkan makna dari ayat tersebut, ai dzalikal madzkur wasaqakum litanalu bihi darajatat taqwa. Inilah yang disebutkan, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya ini merupakan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan untuk Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada kalian. Apa tujuan Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat tersebut? Tujuannya sangatlah mulia. Litanalu bihi darajatat taqwa. Agar kalian bisa menggapai derajat takwa. Agar kalian bisa menggapai derajat takwa. Yang kita ketahui, takwa ini merupakan pondasi yang harus ada di dalam diri seseorang. Yang Allah Azza wa Jalla bahkan memberikan keistimewaan, keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla berikan dia makhraj. Berikan ia jalan keluar. Allah Azza wa Jalla akan permudah setiap urusannya. Bahkan sebagian salafus salih mengatakan makna dari firman Allah Azza wa Jalla ini, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusan dunianya dan juga Allah Azza wa Jalla mudahkan urusan akhiratnya. Dengan apa Allah Azza wa Jalla mudahkan urusan dunia dan akhiratnya tersebut? Yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan seluruh urusan duniawinya dan seluruh urusan akhiratnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kita sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang telah kita bahas, yang telah kita kaji, yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan dan anjurkan, perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'ah. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, kubacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian, yang Allah Azza wa Jalla haramkan bagi kalian, yaitu jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga. Setelah Allah Azza wa Jalla perintahkan nabinya untuk mengatakan kalimat yang mulia ini, mengatakan, memberitahukan kepada umatnya peringatan yang begitu besar ini, maka Allah Azza wa Jalla sampaikan alasan dan tujuan kenapa Allah Azza wa Jalla perintahkan nabinya untuk menyampaikan hal tersebut kepada umatnya, yaitu dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada kalian agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa wasiat Allah Azza wa Jalla? Wasiatnya adalah jangan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga. Jangan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga, baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menyebutkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla tadi, beliau mengatakan litanalu bihi darajatat taqwa, agar kalian bisa menggapai derajat takwa. Dan telah kita sebutkan takwa tersebut di antaranya firman Allah Azza wa Jalla tadi, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusan orang-orang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa mereka lah orang-orang yang beruntung. Ia berada di atas kesuksesan. Inilah orang-orang yang bertakwa. Nah, jika kita ingin menguraikan makna dari sukses yang hakiki, dan sukses yang hakiki tersebut tidak akan mungkin bisa diraih tanpa bekal ketakwaan. Bukankah sukses yang hakiki adalah sukses di akhirat kelak? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ialah orang yang sukses. Dan kesuksesan ini bisa kita raih dengan menempuh jalannya, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Selanjutnya, di antara firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang takwa ini dan orang-orang yang bertakwa tersebut, "Inna lil muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surga, dan di dalam surga tersebut terdapat mata-mata air. Orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga. Allah Azza wa Jalla janjikan, dan ini merupakan kunci untuk bisa menggapai surganya Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian masih terkait tentang takwa ini, seorang ulama pernah mengatakan, mendefinisikan makna dari takwa, "Khalli adh-dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-taqwa. Famshi kamashil shawkati yuhaddir aw yahduru ma yara." Maka jauhilah dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil. Demikianlah yang dinamakan dengan takwa. Dan berjalanlah kalian seakan-akan berjalannya orang yang berada di tumpukan duri. Inilah takwa. Berjalanlah kalian seakan-akan kalian berjalan di atas tumpukan duri-duri yang begitu banyak. "La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Dan janganlah kalian pernah menganggap remeh dosa kecil, karena sesungguhnya gunung-gunung yang besar yang menjulang angkasa tersebut berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjauhi segala yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Takwa yaitu menjauhi semua yang Allah Azza wa Jalla tidak senangi, dan mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah wasiat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan agar kalian tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sedikit pun dan apapun jua. Tujuannya apa? Agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau rahimahullah taala Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wal iltizamu bima amara Allah bihi wa rasulihi." Kemudian yang dimaksudkan juga dengan takwa tersebut, kata beliau, adalah beriltizam terus menerus, continue, dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan apa yang diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Kita hidupkan, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan hal tersebutlah nanti kita akan mendapatkan gelar takwa yang Allah Azza wa Jalla berikan keistimewaan kepada orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip salah satu hadis yang dimana hadis ini yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan qawluhu qala ibn Mas'ud, qawluhu qala ibn Mas'ud, beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, mengutip perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, apa kata ibnu Mas'ud? Man arada ayanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat, meneliti wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala, yang di mana wasiat tersebut merupakan wasiat yang akan diberikan stempel oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pentingnya wasiat tersebut yang langsung ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di stempel inilah wasiat yang begitu penting dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyaqra qawluhu ta'ala, maka hendaknya ia membaca firman Allah azza wa jalla yang berbunyi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atas kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian sekali-kali mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan apapun juga, dengan apapun juga. Bahkan telah kita sebutkan makna dari syai'a, hatta mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan malaikat maupun dengan para nabi tidak boleh. Ini makna dari syai'a yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan makhluk tidak boleh. Meskipun makhluk ini sangat mulia di sisi Allah azza wa jalla, karena hak hana ibadah merupakan hak pribadi Allah azza wa jalla. Ibadah ini merupakan hak Allah azza wa jalla yang tidak pantas dan tidak layak ibadah tersebut diperuntukkan untuk selain Allah azza wa jalla. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan qala ibnu Mas'ud. Kita ketahui Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah dan merupakan salah satu sahabat yang banyak mengikuti perperangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan sahabat yang diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan firman Allah azza wa jalla, untuk membacakan ayat-ayat Allah azza wa jalla. Sampai ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah aqra, apakah saya yang akan membaca ayat tersebut ya Rasulullah, sementara ayat ini turun kepada engkau ya Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya senang ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an, saya senang ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Kemudian ia mulai membaca surah An-Nisa. Sampailah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika sampai pada ayat yang mulia ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meneteskan air mata, karena begitu dalamnya makna dari firman Allah azza wa jalla yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tadi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah ketika Allah azza wa jalla mendatangkan nanti dari setiap umat ini syahid, saksi dan menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Subhanallah. Tentu kita semua ingin disaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Kita tidak ingin termasuk golongan yang tertolak nanti dari haudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sebagai umat yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inilah umat saya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kemuliaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Maka dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bacaan Al-Qur'an dari empat orang. Salah satu dari keempat orang tersebut disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man arada, barang siapa, ayyanzura ila wasiyati Muhammadin, yang ia ingin menilik, yang ia ingin memperhatikan, melihat apa yang diwasiatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia membaca ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika memaknai makna dari man arada, beliau mengatakan, al istifhamu huna lil hasdi wat tashwiq. Pada perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan man arada, di sini terdapat istifham. Terdapat istifham. Kata tanya. Dan beliau mengatakan kata tanya tersebut atau istifham tersebut bertujuan untuk al hasd, untuk motivasi, wat tashwik, dan juga untuk penyemangat, memberikan semangat, yakni ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan man arada, siapa yang mau, ini motivasi. Wallamu fi qawlihi falyaqra, dan adapun lam di dalam perkataan beliau yang mengatakan falyaqra, maka hendaknya membaca. Lam di sini bermakna lil irsyad, untuk irsyad. Kemudian beliau mengatakan, qauluhu, perkataan Abdullah bin Mas'ud, wasiyat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiyat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan al wasiyatu bimakna al ahad. Dan wasiyat di sini maknanya adalah al ahad, suatu perjanjian. Ahad. Wala yakunu al-ahdu wasiyatan illa idza kana fi amrin hammin. Dan tidaklah akan ada suatu perjanjian, dan di mana perjanjian tersebut merupakan wasiat, kecuali hal tersebut adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang penting. Sehingga ketika beliau mengatakan siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau membahasakan dengan bahasa wasiat ini, menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Karena wasiat, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bermakna, yaitu sesuatu yang dimana bertujuan untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Inilah wasiat. Sesuatu kalimat, nasihat yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Oleh karenanya agama kita yang mulia ini merupakan al-wasiyah, nasihat. Agama kita yang mulia ini adalah merupakan nasihat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasiha. Agama yang mulia ini adalah sejatinya nasihat. Adalah nasihat. Yang tentu nasihat ini berisikan kebaikan demi kebaikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga menyebutkan, mengutip perkataan Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan wa qawluhu, dan beliau ketika mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai maksudnya adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad yang ia adalah merupakan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Dan beliau Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa hadha at-ta'biru min Ibnu Mas'ud yadullu ala jawazi mithlihi. Dan ungkapan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud yang beliau mengatakan man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin, ketika beliau mengatakan Muhammadin tanpa ada kata setelahnya, yaitu mengatakan Rasulullah atau sallallahu alaihi wasallam yang lain dan yang lainnya, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, maka dalam rangka ini diperbolehkan yang semisal ini. Misal, contoh, qala Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, ia bersabda. Wa wasiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut diperbolehkan. Tanpa kita misalnya mengatakan, ketika Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin. Dia tidak menyebutkan Rasulullah atau Nabiullah. Namun cukup dengan mengatakan Muhammadin saja, maka hal tersebut diperbolehkan, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Wala yunafi qawluhu ta'ala, dan tidak menafikan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi wala taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Maka janganlah salah seorang di antara kalian memanggil Rasul sebagaimana salah seorang di antara kalian memanggil seorang di antara temannya. Ini tidak diperbolehkan, karena harus ada adab ketika kita memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan wasiyati Muhammadin, maka bukan berarti di sini lantas bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang melarang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya pribadi, namanya langsung, mengatakan Muhammad saja. Tidak. Kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Li'anna du'a ar-rasul huna ay munadatuhu." Karena doa ar-rasul maksudnya di dalam firman Allah Azza wa Jalla tadi yang terdapat larangan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, hanya mengatakan Muhammad saja, maka ini hanya berlaku ketika memanggil, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Fala taqulu 'inda al-munada ya Muhammad, maka ketika kita memanggil tidak boleh memanggil dengan hanya ya Muhammad saja. Tidak boleh. Misalnya ketika kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya Muhammad, ini tidak layak, bukan adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin qulu, maka hendaknya seorang ketika ingin memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia memanggil dengan ya Rasulullah. Inilah adab. Inilah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beradab kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya yang mulia. Tidak boleh memanggil namanya semata dengan hanya mengatakan ya Muhammad. Maka ketika kita memanggil, maka panggillah dengan ya Rasulullah. Dan beliau mengatakan, ammal khabaru fahuwa awsa' min babit talab. Dan adapun bab khabar, bab pengkabaran, bab pemberitaan, maka ia lebih luas daripada bab at-talab, permintaan. Walihada yajuzu an taqul, oleh karenanya boleh kita mengatakan ana tabi'un li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini boleh karena babnya ini adalah bab khabar, bab pengkabaran, bukan bab untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika memanggil, tidak boleh memanggil beliau dengan namanya semata, harus memanggil dengan adab, semisal ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian beliau Ibnu Shalih Al Utsaimin mengatakan qauluhu allati 'alaiha khatamuhu, yang di mana wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud ini merupakan khatamuhu. Apa makna dari al khatam? Kata beliau Ibnu Shalih Al Utsaimin, al khatamu bima'na at tauqid. Khatam artinya adalah at-tauqid. Kalau kita bahasakan dan bahasa kita, yaitu bermakna tanda tangan atau yang semisal dengannya. Yang menunjukkan ini adalah atas persetujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat setuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar persetujuan beliau dan sangat setuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan hal tersebut penting. Karena tidaklah ada suatu khatam setempel atau tanda tangan, melainkan pada hal-hal yang penting. Kita ketika tanda tangan, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan suatu perkara yang kita anggap itu penting. Maka begitulah tentang wasiat Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan Abdullah ibnu Mas'ud ini. Karena saking pentingnya wasiat tersebut, maka beliau mengatakan allati 'alaiha khatamuhu, yang merupakan wasiat ini saking pentingnya sampai-sampai beliau ibaratkan ini telah disetempel oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harus untuk terus dibawakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, terus untuk kita ajarkan dan terus kita untuk kaji wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat tersebut merupakan wasiat yang begitu mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan dasar diutusnya para nabi dan rasul, yaitu untuk menegakkan tauhidullah di atas muka bumi ini, agar kita tidak mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan sedikit pun dan dengan apapun jua. Maka ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan khatamuhu, dengan diberikan setempel oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya wasiat tersebut. Adapun perkataan beliau selanjutnya menyebutkan wasiat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah akan kita bahas dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, dan semoga kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah merupakan fauz, kesuksesan yang hakiki nantinya di negeri akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.